Kali ini langsung aja saya kasih sosok bedangdut Jawa Timur juga idola arek Jawa Barat semuanya. Suaranya merdu, imut-imut koyok boneka Barbie mas ya. Hehe, yuk kita sambut penampilan dari Dwi Ratna New Palapa. Thank you. Malam minggu ini kita semuanya bergembira.